Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, takallamna fi babi salatil kusuf, wa qulna anna al-kusuf wal-khusuf bima'na wahid lil-shamsi walil-qamari lil-shamsi walil-qamar. Lakin hunaka farq baynahuma fil-asl, ayani aslil-ma'na, aslil-ma'na. Al-kusuf min taghayyar aw min taghayyur ila sawad. Al-kusuf dikatakan perubahan ke arah hitam. Itu dikatakan kasafa. Adapun khusuf dengan kha, maknanya adalah naqsun, berkurang, atau tenggelam. Oleh karena itu, kemarin agak tercampur dengan makna khasuf yang artinya ditenggelamkan ke dalam bumi. Sayakun, kata Nabi, fi ummati, akan terjadi pada umatku nanti azab dalam bentuk maskhun wa qadfun wa khasfun. Maskh dirubah bentuk muka, qadf dihujani dengan batu, sedangkan khasuf dengan kha, sin, dan fa ditenggelamkan dalam bumi. Hada asluhu. Sehingga walaupun dia dua kalimat yang sering diterjemahkan gerhana, selesai. Kusuf gerhana, khusuf juga gerhana. Tetapi diambil dari kata kusuf, yakni mengarah ke hitam. Semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, itu dikatakan kusuf. Khusuf karena dia seperti yang tadi ditenggelamkan, ini juga tenggelam sedikit demi sedikit, hilang. Tetapi sudah beralih makna bahwa kusuf artinya gerhana. Itu hanya asal katanya saja. Kemudian bergeser pula maknanya. Ala rajih, dan biasanya yang rajih itu adalah yang banyak dipakai. Biasanya rajih itu adalah yang paling banyak difaham. Karena lughah, bahasa, yang lebih mudah dipaham itu yang fasih. Yang sulit dipaham tidak fasih namanya. Taib, al-kusuf li syams, wal-kusuf lil qamar. Taib, wasalna ila qawlihi rahimahullah, walakinnana qad asbahna fi zamanil maddah wa tughyaniha. بالأمس تكلمنا أن الحكم من الكسوف والخسوف ما هي؟ Apa hikmahnya? Pertama, ayat demi ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedua, tanbihil ghafilin. Bukan judul kitab, tanbihil ghafilin. Tanbihil ghafilin fi syarah riyadus salihin. Tanbihil ghafilin ma'adah? Pengingat bagi orang yang lalai jadi sadar. Apalagi ancaman wa'id liman li ahli al-ma'asi wad-dunub. Mereka ketakutan ketika terjadi sesuatu seperti gerhana dan sebagainya, mereka ingat dosa-dosanya. Wa madza aidan anam hadhihi minha min al-hikam. وهناك حكم أخرى والله تعالى أهلم بها. Allah yang lebih tahu. Tetapi di zaman kita sekarang ini, kata beliau, قد أصبحنا في زمن المادة وطغيانها. Sudah zamannya zaman materi dan sudah berlebihan, tughyan melampaui batas. فصار الناس لا يدركون من غير هذه الآيات إلا المعاني المادية. Maka mereka manusia, soran nas, jadilah manusia tidak memahami, la yudrikun, tidak mengerti dari selain tanda-tanda ini kecuali makna-makna yang sifatnya materi. Tidak mengerti semua hikmah-hikmah tadi kecuali hanya sekedar yang sifatnya hissi atau maddi. Wa nasu au jahilu al-ma'anil ma'nawiyah. Mereka lupa atau memang jahil, bodoh tentang makna-makna yang ada di dalamnya. Ini mereka hanya tahu hissiyah, tidak tahu maknawiyah. Sudah kita katakan, di sana ada asbab. Asbab maknawiyah, ada asbab madiyah atau asbab hissiyah. Mereka hanya tahu hissiyah saja. Mereka tidak peduli dengan ma'ani. Mereka tidak peduli dengan asbab maknawiyah. Wala hikam. Min tahdir, min iqabillah. Mereka tidak pernah tahu, enggak pernah memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya, yaitu tahdir, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dari azabnya. Wa tadzkir ni'amihi, mengingatkan kenikmatan. Kalau tadi enggak ada, yang tiga tadi berarti yang keempat. Tadzkir ni'amihi, mengingatkan kenikmatan. Mengingatkan kenikmatan yang kadang kita lupa. Biasanya, umumnya, kenikmatan itu kita tahu setelah hilang. Seperti sehat. Kapan kita sadar bahwa sehat itu nikmat? Ketika sakit. Begitu sakit, ya Allah, nikmatnya sehat kemarin. Kapan kita merasakan nikmatnya waktu luang? Ketika kita sudah dihadapkan sekian pekerjaan dalam satu waktu. Harus selesai hari ini semuanya. Langsung dia berpikir, kemarin saya kosong nikmat, kemarin ada waktu, kenapa saya enggak kerjakan? Baru sadar kalau itu nikmat. Barakallahu fikum. Demikian pula cahaya yang tiap hari kita dapatkan. Masya Allah. Begitu hilang, gelap, terasa betapa nikmatnya cahaya matahari. Berarti apa? Yang keempat, tadzkir ni'amillah. Mengingatkan ni'amillah. Sayangnya asbahna fi zamanil maddah. Masyarakat manusia sekarang ini sudah urusannya materi, hissi, tidak pernah mengingat sang pencipta. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ma khulasatuhu, yang secara ringkasnya sebagai berikut. Al-khusufu wal-kusufu lahuma awqatun muqaddarah. Kama li tulu'il hilali waqtun muqaddar. Wadhalika ma ajra Allahu 'alaihi amrahu bil laili wan nahari wash shita'i was sayf wasa'iri ma yattabi' jiryan asy-syamsi wal qamar. Wadhalika min ayatillahi ta'ala. Kata Syekhul Islam yang ringkasnya sebagai berikut, bahwa gerhana bulan dan gerhana matahari keduanya memiliki waktu-waktu tertentu yang sudah ditakdirkan. Punya waktu-waktu tertentu yang sudah ditakdirkan. Kama li tulu'il hilali. Sebagaimana terbitnya bulan sabit. Membesar-membesar sampai bulan purnama. Kemudian mengecil-mengecil sampai hilang kembali. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqit linnas. Barakallahu fikum. Bahwasanya sebagaimana hilal kita tahu tanggal 1 itu masih kecil sekali, kemudian tanggal 15 sudah sempurna menjadi bulan purnama, kemudian mengecil kembali, lah akhirnya kita tahu waktu-waktunya. Alaysa kadzalik? Demikian pula sesungguhnya yang namanya gerhana matahari ataupun bulan, ada waktu-waktu tertentu yang muqaddar. Wadhalika ma ajrallahu alaih, dan itu memang yang Allah langsungkan pada mereka, pada benda-benda tadi. Allah berikan aturan pada mereka untuk beredar. Bilaili wan nahari wasyita'i wassayf, malam hari dengan malam dan siang, musim dingin, musim panas, semuanya beraturan. Muqaddar min indillahi ta'ala. Ditakdirkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yattabi' jir'ani syams wal qamar. Tentunya sesuai dengan peredaran matahari dan peredaran bulan yang Allah sudah takdirkan. Wadhalika min ayatillah. Dan yang demikian adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, huwa alladhi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran waqaddarahu manazil. Dialah Allah yang menjadikan matahari sebagai cahaya dan bulan sebagai cahaya. Ini kekurangan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya dia adalah cahaya yang mengandung panas. Cahaya asliyah. Tetapi nur tidak mesti. Dia adalah pantulan dari sesuatu dan dia tidak menimbulkan panas. Nah, bagaimana ilmu? Pantas disebut dia atau disebut nur? Dia usunnah atau nur usunnah? Ini kan dia usunnah. Tegal nur usunnah. Yang mana yang pas? Kilahuma sahih. Idza ijtama'a iftaraq wa idza iftaraq ijtama'. Kalau berpisah dia maknanya sama. Tapi kalau berkumpul seperti ini, dia wa nur baru dibedakan. Sama seperti muslim dengan mukmin. Kalau bersama-sama iman dan Islam akan dibedakan. Tetapi kalau sendiri, yang satu terkandung dalam yang lain. Sehingga mau dikatakan dengan dia yang cahaya dan panas. Nah, nurun wa nar. Nurun yudhi'ut tariq wa narun yukhriqul a'da. Alaysa kadzalik? Nurun wa nar. Nur menerangi jalan, sedangkan nar membakar musuh-musuh agama. Sehingga ilmu ini barakallahu fikum nur. Dan juga dikatakan dengan dhiya. Barakallahu fikum. Kalau nur, maka dikatakan itu adalah suatu cahaya yang dapat dari yang lainnya. Karena kita tidak membuat sendiri ilmu, tapi kita mendapatkan dari Rasulullah SAW, dari melalui para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in. Maka dari sisi itu dikatakan nur. Tapi dari sisi yang tadi, dikatakan dhiya, seperti matahari yang bersinar dan panas. Ikhwan bin a'azakum wa barakallahu fikum. Wa syams wal qamar bihusban. Allah katakan asyams wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu ada aturan hitungannya. Husban dari kata hisab. Wa kama anna al-'adah allati ajraha Allah Ta'ala anna al-hilal la yastahil illa lailatal 30 aw 31. Fakadhalika ajra Allah al-'adah anna asy-syams la taksif illa waqt al-israr. Wa anna al-khabar la yakhsif illa waqt al-ibdar. Sebagaimana kebiasaan, kama anna al-'adah sunnatullah allati ajraha Allah, yang memang Allah sudah langsungkan kebiasaan tersebut, bahwa hilal, bulan sabit, la yastahil, tidak akan muncul kecuali di malam 30 atau di tanggal 31 atau ketika akan muncul tanggal 1. Karena hilal itu sabit yang terkecil. Dari mulai awal tanggal 1 atau di akhir bulan ada hilal. Fakadhalika ajrallahu al-'ada anna syamsu la taksif. Demikian pula Allah berlangsungkan atau Allah langsungkan peredaran matahari, bahwa matahari tidak akan terjadi gerhana illa waqtal israr, kecuali waktu israr. Dan tidak akan terjadi gerhana bulan kecuali waktu ibdar. Ini istilah dalam ilmu falak. Barakallahu fikum. Waktu israr yang disebutkan tadi kemarin, alhamdulillah gambarnya masih ada. Ketika bulan di tengah, maka ini matahari terjadi gerhana. Ketika bulan di sini, maka bulan yang terjadi gerhana. Baik. Ini waktu al-ibdar, ini waktu al-israr. Wahakadha barakallahu fikum. Dan yang lebih menguatkan bahwa khusuf itu adalah gerhana bulan, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Disebutkan dalam ayat tersebut khasafa. Khasafal qamar. Berarti bumi di mana? Kalau terjadi gerhana bulan, bumi di mana? Di tengah apa di pinggir kanan atau pinggir kiri? Hah? Gerhana bulan di tengah. Ini bumi, ini matahari, ini bulan, ini gerhana bulan. Bisa dibayangkan sallallahu alaihi wasallam al-afiyah, na'udzubillah. Satu garis lurus. Setelah Allah katakan wa khasafa al-qamar wa jumi'a asy-syamsu wal-qamar, aina al-ard? Digabungkan bumi matahari dengan bulan. Berarti bumi di tengah. Fahadha balir. Ya. Ayat ini sangat balik, sangat tinggi maknanya. Berarti mengerikan sekali keadaan bumi saat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan orang-orang yang beriman sebelum kejadian itu. Yang ketika manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Kal ihnil manfush. Manfush yang ditiup angin. Anai-anai, ihn itu seperti anai-anai yang terbang. Ketika khasafa al-qamar, kuna ayat berikutnya wa jumi'a asy-syamsu wal-qamar, dan digabungkan matahari dan bulan, dibenturkan. Maka bumi di tengahnya. Wallahu ta'ala alam, betapa dahsyatnya kejadian tersebut. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Wahadil ayah dalilun tu'akid, menegaskan bahwa kalau gerhana bulan itu adalah khasaf atau khusuf. Kenal matahari? Khusuf. Lakin al-ilm bil-adah fil-hilal ala am, ala ilmin am, yashtariku fihi jami'un nas. Wa amma al-ilm bil-adah bil-kusufi wal-khusuf, fa'inama ya'rifuhu man ya'rifuhu hisab jiryaniha. Qala, tetapi ilmu tentang kebiasaan tersebut, tentang hilal, dari mulai terbitnya hilal sampai menjadi bulan purnama, sampai kemudian mengecil lagi, sampai kemudian terjadi hilal yang terkecil kemudian hilang, itu diketahui oleh umum, oleh semua manusia. Bulan apa ini? Bulan apa ini? Kenapa disebut bulan? Karena satu peredaran bulan. Dari mulai hilal kecil sampai kembali kecil lagi. Disebut apa? Satu bulan. Difahami oleh seluruh manusia, maka dikatakan ilmunya ilmun am, ilmu yang dipahami oleh semua orang. Ilmun yastariku fihi jami'un nas, ilmu yang berserikat bersamanya, artinya sama-sama mengetahui seluruh manusia. Wa amal ilmu bil adatil kusuf, adapun ilmu tentang kapan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan, maka itu hanya diketahui oleh orang-orang khusus yang memang mempelajari ilmu falak. Fa innama ya'rifuhu man ya'rifu hisab jiryaniha. Mereka yang mengetahui hitungan perjalanannya. Sehingga tidak heran kalau kemudian diumumkan hari ini akan terjadi gerhana, hari itu akan terjadi gerhana, karena mereka menghitung. Wa laisa khabar al-hasib bidzalika min babi ilmil ghaib. Dan ilmu tersebut, orang yang menghitung tadi, itu tidak termasuk ilmu gaib. Katanya ilmu gaib enggak ada yang tahu kecuali Allah. Kok manusia bisa tahu akan terjadi ini? Itu kan belum terjadi. Bukan ilmu gaib. Itu ilmu yang bisa dihitung. Sebagaimana kalian bisa mengatakan bahwa nanti tanggal 15 bulan akan purnama. Apakah ilmu gaib? Bukan. Karena memang sudah berulang-ulang. Jiryaniha, alirannya atau edarannya terus-menerus. Seperti itu. Maka kamu akan tahu nanti tanggal 15, tentunya bulan Hijriah ya, bukan bulan Syamsiah, akan terjadi purnama. Dan bulan akan menjadi kecil dan hilang pada tanggal 30 atau 29. Ini barakallahu fikum. Wala min babi khabar, wala min babi ma yukhbir bihi alladhi yakunu kadibuhu biha fiha a'zam. Tidak termasuk pula berita yang kedustaan padanya lebih besar daripada kejujurannya. Berita apa itu? Berita dukun-dukun. Dukun kan kadang-kadang sekali benar, kemudian 100 kedustaan ditambahkan padanya. Artinya bukan berita gaib, bukan berita dukun. Itu memang bisa dihitung. Fa inna dzalika qaulun bila ilm. Orang yang menuduh seperti itu, bahwa itu adalah ilmu gaib, atau itu adalah ilmu seher, atau ilmunya dukun-dukun, hadza qaulun bila ilmin. bil ilmin thabit alladhi naha an ityaniha wa mas'alatihim alladhi naha an ityanihim wa mas'alatihim. Bukan ilmu yang dilarang untuk kita datangi atau untuk kita tanya padanya. Wal ilmi waqtil kusufi wal khusuf wa in kana mumkinan. Ilmu tentang gerhana matahari dan gerhana bulan, walaupun memang memungkinkan untuk dihitung, lakinnal mukhbir al muayyan qad yakunu aliman bihisabihi, tetapi yang menghabarkan itu qad yakun kadang-kadang, qad dengan fi'il mudhari' maknanya kadang-kadang, kadang-kadang aliman bihisabihi, kadang-kadang memang alim dalam hitungannya, wa qad la yakun kadang-kadang kurang alim, maka hitungannya kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Oleh karena itu, kalau ada berita akan terjadi gerhana tanggal sekian, jangan engkau, kalian langsung sholat gerhana, tetapi tetap harus lihat. Nabi menyatakan, wa idza ra'aitumuhu, kalau kalian melihatnya, maka hendaklah kalian fafza'u ila akhiril hadis. Bersegeralah pada Allah, dan sholatlah ila akhir. Kapan itu? Kalau melihat. Berita itu cukup sebagai perakiraan. Katanya tanggal sekian ada gerhana. Maka malam itu kamu lihat kalau gerhana bulan. Kalau gerhana matahari kamu lihat matahari saat itu. Begitu mulai redup, wah ternyata benar. Salat ke masjid. Barakallahu fikum. Hadza al-maqsud min syekhul Islam rahimahullah. Memang bisa dihitung. Tetapi orang yang menghitungnya kadang-kadang ahli, kadang-kadang kurang ahli. Kadang-kadang dikatakan di sini qad yakunu aliman wa qad la yakun. Fa idza tawata'a khabaru ahli al-hisab 'ala dhalik, kalau mereka tawata', tawata' itu saling bertepatan, cocok, saling cocok, semua ahli hisab mengatakan bahwa saat itu terjadi, akan terjadi gerhana. Fala yakaduna yukhti'un, hampir-hampir tidak salah. Kenapa? Karena tawatu. Apa makna tawatu? Itu ngitung di sana. Yang ini ngitung di sini. Yang itu ngitung di Amerika sana. Yang ini ngitung di Arab sana. Yang ini ngitung di sana. Semua menyebutkan tanggal yang sama. Hari yang sama. Biasanya benar. Biasanya benar. Karena la yumkin tawatu'uhu 'alal kadzibi. Susah untuk mereka kerjasama. Ayo kita sama-sama dusta. Besok gerhana. Susah. Tempat berbeda-beda, masing-masing menghitung di rumahnya atau di tempatnya, di kantornya, tapi kemudian ternyata hasilnya sama. Maka kata beliau, la yakaduna yukhti'un, hampir-hampir tidak salah. Hampir-hampir tidak pernah salah. Wa ma hadza, tetapi bersama dengan itu, fala yatarattab ala khabarihim ilmun syar'i, tidak dibangun di atasnya ilmun syar'i. Jangan dibangun di atasnya urusan syariat. Fa'inna salat al-kusuf al-khusuf, karena salat gerhana, gerhana bulan atau gerhana matahari, la tusalla illa idha syuhida dhalik, tidak dikerjakan kecuali kalau terlihat. Baik, ini faedah penting dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Memang bisa dihitung. Memang kalau mereka sudah menghitungnya dari sekian banyak orang sama, biasanya tepat. Karena jarang terjadi tawatu alal kadib atau tawatu alal khata, biasanya jarang terjadi. Walaupun demikian, tetapi dibangunnya syariat bukan di atas hisab, bukan di atas hitungan mereka, tetapi idza syuhida dzalik, kalau dipersaksikan oleh kaum muslimin. Wa idza jawazal insan sidqul mukhbir bidzalika aw ghalaba ala dhannihi fanawa an yusall qusuful khusuf 'inda dzalik wasta'adda dhalika alwaqt liru'yati dhalika kana hadha min babil musara'ah ila ta'atillahi ta'ala wa ibadatihi. Kalau ada seseorang jawazal insan sidqul mukhbir, seseorang ini sangat berbaik sangka dengan pembawa berita bahwa dia jujur, aw ghalaba 'ala dhannihi, atau dia sudah melihat ghalabatudzan, kemungkinan besar dia benar. Fanawa an yusallil kusuf, kemudian dia niat untuk salat kusuf atau salat khusuf inda dalik, hanya berdasarkan berita. Wasta'adda dzalikal waqt, dia siap-siap di waktu tersebut. Li ru'yati dzalik, untuk melihat hilal. Kana hadza min babil musara'ah ila ta'atillah, maka ini bagus. Berarti dia bersegera untuk taat pada Allah Ta'ala. Begitu dengar berita akan terjadi malam ini, dia lihat. Barangkali benar. Dia niat untuk sholat, siap-siap. Nanti malam kalau terlihat kita sholat, maka mereka sudah berkumpul. Begitu terlihat, sholat. Hada musara'ah ila madha ila ta'atillah. Wada khair. Wa ila ibadatihi. Fa'inna salat indal kusuf muttafaq alaiha bainal muslimin. Karena salat ketika terjadi gerhana, itu disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Enggak ada perbedaan, enggak ada khilaf. Semua ulama menyatakan bahwa salat itu ketika terjadi gerhana, bukan sebelumnya, tapi ketika terjadi gerhana. Wa qad tawatarat biha sunan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah mutawatir hadis-hadisnya, sunah-sunahnya dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa qala al hadis ats-tsalits wal arba'un ba'da al mi'ah, maka kemudian dibawakan hadis pertama dalam bab ini, dalam bab khusuf wal khusuf, yaitu hadis yang ke-143. Ats-tsalits wal arba'un ba'da al mi'ah. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna asy-syamsa khasafat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, faba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'atan, maka diutuslah seseorang untuk memanggil as-salatu jami'ah. Pada salat khusuf dan khusuf disunahkan untuk memanggil dengan as-salatu jami'ah, tapi pada salat Id tidak disunahkan. Sehingga apa yang terjadi beberapa kaum muslimin ketika mau salat Id karena enggak ada qomat, salatu jami'ah, ini tidak warid barakallahu fikum. Justru waridnya pada salat khusuf wal khusuf. Wa laisa hunaka qiyas fil ibadah, enggak bisa dikiaskan dalam ibadah karena satu ibadah dengan ibadah lainnya berbeda. Fajtama'u, akhirnya mereka berkumpul. Wa taqaddama fakabbara, maka Nabi pun maju sebagai imam kemudian bertakbir. Wa shalla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadatin, maka beliau salat 4 ruku dalam 2 rakaat dan 4 sujud. Baik, yakni secara makna 4 ruku dan 4 sujud dalam 1 rakaat. Dalam 2 rakaat. Saya ulangi, 4 ruku, 4 sujud dalam 2 rakaat. Aktafi bihadzal qadr. Saya bacakan hadisnya supaya kalian menghafal.